pisah, kowe urun piro to jane? Sepenggal kisah. Mari kita ambil hikmah dari sepenggal kisah ini. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Kamu ngomong asik-asik ngomong. Terus pokoknya berjuta gadis yang cantik, hanya engkau yang kupuja dan kucinta. Ngono, ibu dibonceng sama suami. Papasan sama perempuan cantik, seret deh kok matanya pendelik-pendelik penderangan. Akhirnya kepreset sepeda motornya gelundung. Kira-kira tekan nomah bojomu mbok teplok sambil matanya bora. Siapa ngomong dibal semanue? Berarti aku. Berenya diluk. Nyilih lambemu diluk. Tatap-tatapnya salon. Maka bangsa Indonesia, masyarakat kita secara umum ya ada tiga. Secara umum ada tiga. Bangsa Indonesia sama-sama Indonesia, sama-sama nasionalis. Tapi yo Bhinneka Tunggal Ika. Pak Harto paham betul bahwa karakter masyarakat Indonesia itu ada tiga: sekuler, islami, tradisional. Makanya gawe partai ra usah akeh-akeh. Ngono sing sekuler Golkar, sing islami P3, sing tradisional PDI. Nah, biar bisa jalan harus difungsikan. Difungsikan, sing kuning dadekke gas, sing ijo didadekke rem, sing abang dadi kopling. 32 tahun melenggang mulus. Ning jenenge wong nyetir kok sampai 32 tahun akhirnya gringgingen. Bareng wis gringgingen diculno kabeh. Gase diculno, rime diculno, koplinge diculno. Akhirnya morat marit amburadul. Itulah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa amarana bil ittihadil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. Wa ba'du, sa'adat al-fadil wa ashab al-fadail, para alim, para bapak kiai, para tuan guru cerdik pandai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh yang dimuliakan Allah dan yang wajib sama-sama kita ta'zimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat Sungai Beduk bersama jajaran Muspika, tokoh kita yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, Bapak Saproni SE, Ketua Komisi 3 DPRD Kepulauan Riau, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yang berkesempatan hadir, yang sama-sama kita hormati, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, sahabat-sahabat Ansor, Banser, kawan-kawan santri, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah sekalian, atas takdir Allah, atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah, atas kasih sayang Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, berini dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari majelis ini nanti mudah-mudahan kita semua dapat oleh-oleh ilmu yang manfaat dan hidup kita semakin barokah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah, dihimpun di majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudhatul Jannah, taman syurga, di mana kita duduk manis di majelis semacam ini satu jam saja itu nilainya khairun min alfi raka'atin, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa afdalu min ayadati alfi maridin, lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada menilii 1000 orang sakit. Mengendangi gitu. Sembuh bahasa Indonesia ini apa? Padahal nyambangi wong loro siji wae. Itu dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi luwe apik, luwe utama timbang nyambangi wong loro 1000. Wa afdalu min ziarati alfi syahidin, lebih utama, lebih besar nilai pahalanya daripada berziarah ke makamnya 1000 orang yang mati syahid di jalan Allah. Maka sekali lagi kita wajib bersyukur alhamdulillah. Lillah apa ngingeti sing ngumek nata sot. Mau sing dipikir apa? Sekali lagi ini wajib kita syukuri alhamdulillah. Alhamdulillah. Andaikan malam ini sampean duduk di depan televisi paling oleh-oleh boy cocok. Andaikan sampean duduk cangkruan ning warung oleh-oleh apa maneh sampean nang sintai. Apa lo langganan no? Tapi nyatanya subhanallah, malam ini kita berada di taman syurga. Sama halnya kita sudah berupaya mendekat ke pintu syurga. Mudah-mudahan diberi istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kumpul kita malam ini di majelis yang mulia ini bisa menjadi sabab kumpulnya kita nanti sama-sama di syurga Allah. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang bertakwa, dalam artian sederhana, yang takut sama Allah. Yo gak amin wong ngingeti sing ngumekno to soalan sing sebelah kono. Tak baleni meneh. Para pemimpin kita dalam semua level, dalam semua tingkatan, mudah-mudahan orang-orang yang takut sama Allah. Karena mohon maaf, Sekarang di negeri ini banyak orang yang gak takut sama Allah, banyak pejabat yang gak takut sama Allah. Takutnya para pejabat itu sama satu KPK, dua BPK, tiga PKK dan Dharma Wanita. Malam ini insya Allah saya niat ngaji tenanan, maka saya minta dengan segala hormat Anda semua juga tenanan, ayo nyauto. Karena saya niatnya tenanan, maka saya mohon Anda semua juga harus tenanan. Kalau ngaji ya ngaji tenanan, kalau silaturahim ya silaturahim tenanan, kalau ukhuwah harus ukhuwah tenanan, kalau seduluran persaudaraan ya harus persaudaraan sing tenanan, kalau senyum ya harus senyum sing tenanan, jangan ketoknya lambenya senyum-senyum tapi aslinya mencep. Kan senyum sama mencep itu beda, sama-sama menjedetkan lambe. Kalau senyum itu mampu bertahan lama minimal 7 detik, tapi kalau mencep itu nggak mungkin bertahan lama, cuman sebentar, biasanya ada suaranya. Pokoknya kudu tenanan, nek seneng ya kudu seneng tenanan, harus zahiran wa batinan, lahir batin, jangan sampai cuman lahirnya saja. Jabane koyo akrab-akrapo tapi sejatine anyel, mangkel, jengkel, nesu, musui, ngilokke, misui. Ojo ketoen jabane ngerangkul tapi sejatine miting karo nekek gulu, itu berarti gak lahir batin. Jangan sampai di depan bilang sayang tapi dari belakang nendang, manis di bibir, pahit di hati. Kalau zahir dengan batin gak sama, itu namanya munafik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat bapak ibu saudaraku jamaah sekalian, yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apapun itu bentuknya adalah yang tulus dari hati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai penilaian Allah terhadap hambanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang dan tidak menilai kalian dari raimu. Kangelan gawe kata-kata. Allah tidak memandang rupamu. Allah tidak memandang perejengamu. Allah tidak memandang pada dapuramu. Tapi yang dipandang dan dinilai Allah adalah hatimu, jamaah sekalian. Ketulusan hati itu yang menjadi barometer penilaian Allah atas hambanya. Kadang orang awam tidak bisa ngaji, tidak faham ilmu-ilmu agama, tapi pengabdian dan ibadahnya kepada Allah tulus, murni dari hati yang bersih. Tidak ada pamernya, enggak ada riya, ujub, sum'ah, dan tidak ada kemenyeknya. Betul-betul murni dari hati, itu diterima oleh Allah. Walaupun dia orang awam, walaupun dia dibilang orang rendahan, rakyat jelata, orang miskin, orang bodoh, enggak bisa ngaji, tapi tulus dari hati ibadahnya. Sebaliknya, walaupun dia orang alim, allamah, jenggote dawane 7 meter. Sorbane 270 meter. Tasbih moh cilik-cilik teko kayu, gawe dhewe kelopo direntengi. Ngitunge tangan loro gelodak-gelodak. Mondok di pesantren lamanya 671 tahun. Umure piro? Mangan kitab intek 99. Jaduk. Tapi ibadahnya enggak tulus. Ibadahnya pamer. Welcome-nya. Ini enggak diterima oleh Allah. Karena itu hanya dianggap sebuah sandiwara. Allah gak butuh sandiwara. Karena Allah sayangnya kepada hambanya tulus, maka hambanya pun diminta sayangnya kepada Allah juga tulus. Cinta Allah murni, maka cinta kita kepada Allah harus murni. Wah, aku ambil bujuku yang ngono. Kalau aku sepenuh hati, kamu juga harus sepenuh hati. Aku gak mau dong, akunya sepenuh hati, kamunya cuma setengah hati. Kalau aku 100%, kamu juga harus 100%. Aku gak mau kalau cuma dikasih 50%, emang aku dianggap apa? Aku gak butuh sandiwara cintamu. Aku butuh ketulusan cintamu. Karena apa? Jemaah sekalian, ibadah apapun itu rentan dengan riya. Emang ikhlas itu sulit. Ibadah apa ae iso dipamerke? Kecuali puasa. Di poso ki leh mamerke piye? Wah, iku wonge kurus banget berarti sering poso. Yo kamen kurang gizi yo. Vitamine kurang. Ngono lho. Wah, iku wonge yo gemuk banget berarti gak tahu poso. Nah, mungkin yo. Yo ndak mesti. Tidak kena digaya ukuran. Orang gemuk yang rajin puasa, ada apa enggak? Ada, dia rajin puasa, bukan cuma Ramadan. Senin Kemis rutin, tiap hari Senin dia pasti nyenen, tiap hari Kemis dia pasti. Tapi emang potongannya potongan gemuk. Kowe pawaan lemu, balungan gede. Diet kaya apa ya, apa enggak gede. Tapi rajin poso. Sekarang orang kurus yang gak pernah puasa, ada apa enggak? Nah itu orangnya jawab sendiri ya itu. Malah gak bisa dijadikan ukuran, gak bisa dipamerke. Wah itu, dia kalau jalan mereng-mereng berarti ahli puasa, yun daong sikile kesleo. Wah itu asal bicara itu bau mulutnya Masya Allah. Hah, orang semasjid itu semaput kelenger semua. Berarti sering berpuasa, belum tentu, kadang ya serongulan gak tahu sikat gigi. Selain itu semua ibadah gak aman dari unsur riya. Sholat bisa dipamerin apa enggak? Sholat bisa dipamerkan apa enggak? Bisa. Ngimami iso pamer. Kadang le maca takbir tombowo. Allahu apalagi anak muda sholat di depan calon mertua mesti caper, mesti jaim ya, lagi di depan calon mertua kan kepingin calon mertua ini tambah sayang kan situ dipundut mantu. Baru baca lafadznya niat ayo mesti pamer ke calon mertua karo ngelirik mengguri usolli usolli usolli usus. Nanti takbirnya ngeses ngeses. Allah. bacaannya di fase-fase ya, karena ada calon mertua harus biar kelihatan lama. Semua surat dalam Quran yang dihafal dibaca semua. Ya kebetulan hafal juz amma juz 30 itu mulai amma ya tasalun sampai kula audu bro binas itu dibaca semua. Mertuane manggut-manggut rada edan calon mertua. Amin amin bismillahirrahmanirrahim amma yatasaluna 'anil nabiyil 'azhim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamuna thumma kalla sa'lamun alam naj'al al-ardha mihada terus wan nasihat apa sawa tawalla wa duha alam nasrah sampai tekan bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladhi waswisa fi shudurin nas minal jinnati wan nas sekentek hafalan masih kurang panjang hadis-hadis dibaca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala hadis hafalannya cuma 15 masih kurang panjang saya ditambahi meneh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kan biar kelihatan lama rukuknya merkungkung tok 45 menit padahal bacaane ya subhanarabbil azim bihamdi subhanarabbil azim bihamdi subhanarabbil azim bihamdi kurang tuh tambahi sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sulastri sulastri orang zakat infak sedekah bisa dipamerin apa enggak bisa bisa kadang nyumbang ke masjid dari jamaah tahlil lopo minta diumumkan disiarin minta kwitansi bermatre kok sumbangannya akeh semen setengah sak. Saya itu yang paling prihatin itu kadang-kadang mohon maaf banget para pengusaha orang-orang kaya para pejabat menjelang Idul Fitri bagi-bagi zakat orang fakir miskin disuruh ngantri sak dawan-dawan ratusan polisi dikerahkan pengamanan ngisik kualan banyak ibu-ibu bawa anak kecil terinjak-injak subhanallah tekake tukang syuting televisi nasional diundang ke wartawan biar terkenal ben kepilih dadi mbopo ngono biasane arep nyalon mbopo ngono meneng kene ra ono ngene ra ono lho melarat di wongkon ngantri mulai jam 6 pagi lho jam 4 sore baru dapat duit 15.000 itu sego sak bungkus karo es teh sak plastik yakin ganjarannya karo dosane wakeh dosane sedekah ming 15.000 meloro wong melarat kaya ngono ya Allah kadang gawe acara santunan dibikin yang spektakuler acarane besar-besaran panggungnya kepeti bombo mewah megah lampune pawadang merkuri kabeh nyentrong jerong hah? Ekspresi men namanya orang ceramah itu ketika intonasi tinggi lampune nyentrong jerong ngono masa lampune nyentrong crut ya wis sentrongane lampune bojomu kuwi bengi cracrut orang-orang tua nenek-nenek suruh naik panggung tinggi kerengkel-kerengkel padahal untuk jalan aja udah bawa tongkat suruh naik panggung kerengkel-kerengkel berdiri siut siut biut-biut dikasih amplop di sini 20.000 kena jerong mati lampune halo halo ya itu namanya pamer sedekah 20.000 ngajar wong tua kaya ngono makanya mohon maaf para pejabat sing teko wong-wong sugih kalau niat bikin santunan enggak usah kayak gitu ngapain tanpa dibikin kayak gitu orang-orang juga udah ngerti kok wong ora usah dikandani wis ngerti anggota-anggota DPRD wi sing betul-betul aspiratif, betul-betul mementingkan kepentingan rakyat, betul-betul kerja ndandani dalan, betul-betul sing di ngerti wisan. Pak Saproni nyambut gawe ora ora usah diumumno, wong-wong wis seru kok. Sopo sing ndandani dalan-dalan kuwi? Ya dudu duwite iki. Asline duwite sampean dhewe diputer balik kanggo sampean. Ngono rak bener lho dalane. Bener caranya. Ora usah diumumno, wis ngerti. Rakyat saiki cerdas-cerdas. Di anggota DPR sing betul-betul mbelani rakyat, betul-betul merjuangno rakyat, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Karo ndi sing ming gayane tok tak kintik riwariwi pletak-pletik ngono kuwi. Oh betul ya sih nomor ini. Makanya mohon maaf Pak Camat misalnya mau bikin acara santunan kayak gitu, pejabat itu anak buahnya banyak, tinggal panggil, ayo lurah-lurah ngumpul. Ya Pak Camat siap. Berapa jumlah fakir miskin yatim piatu di kampung kamu, di perumahan kamu? 127 Pak Camat. Amplop 127. Amplop petok. Beres dong. Enggak usah pakai dipamer-pameri. Misalnya Pak Camat mau bikin acara nyantuni janda-janda tua. Yang tua Pak Camat, karena yang muda urusan saya. Nyapong guyu pingin. Es. Haji bisa dipamerkan apa enggak? Bisa. Bisa. Orang baru daftar sak perumahan wis krungu kabeh kok. Padahal baru daftar langsung umum. Apa maneh ana sing hasud, ana sing ngiri? Langsung. Wonge saiki wis daftar. Daftar apa? Masa kok gak ngerti. Daftar apa? Kaji. Kerja terima dodol roti. Biasanya sing tukang umum nunggu lambe-lambe kudungan. Baru daftar nih orang seperumahan nih denger semua. Padahal daftarnya sekarang berangkatnya ini tahun 2022. Apalagi kalau udah pulang dari haji, wah, nggak aman dari ria. Biar kelihatan kalau udah pernah ke Mekah, udah pernah haji, kemana-mana pakai peci putih nggak dilepas-lepas. Nanti kalau nggak pakai peci takutnya nggak dipanggil Pak Haji. Mau sono WC peci putih. Terus hiasan rumah itu revolusi total. Jadi nggak pantas-pantas dilepas semua. Masa Pak Haji kok rumahnya ada gambarnya wong wedok udoh-udoh. Lepas semua, ganti kaligrafi. Surat Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, ayat kursi, sholawat nariyah, tempelin semua. Ganti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ini sampai jam dinding ini diganti, sing iso zikir. Gambare bocah cilik lemu silo karo gobek-gobek. Jam zikir, jam dinding zikir. Sampai kadang-kadang mohon maaf sajadah-sajadah gede tempelkin tembok. Tempelkan dinding sajadah wombo gede biar ketara. Kalau udah pernah ke Mekah jadi sajadah tempel nono dinding. Aku kadang-kadang yang mikir sajadah kok tempel ke dinding ini nek sholat piye. Paling nyawi sih sing ngarep sholat Spiderman paling ambek cecek kok. Maka harus mukhlisina lahuddin. Nah aturannya ngaji malam ini dan ngaji kapanpun siapapun, selama yang disampaikan itu kebenaran, jangan dimuntahkan. Walaupun pahit harus dilek. Namanya jamu ya pahit. Ya ada yang manis tapi jarang-jarang. Itu jamune cah cilik, cah TK. Ini seumuranmu masa demam pala pusing diombeni kontraksi ini. Maka sekali lagi, kalau yang saya sampaikan ini kebenaran, harus ditelan, walaupun pahit, walaupun gak sesuai dengan kebiasaan sampean, gak sesuai dengan selera sampean, harus diterima. Sanggup apa enggak? Kalau gak sanggup, tak tinggal mulai. Mesti nyangoni ora sampean. Wis kontrak kok. Ngaji sebentar lama yang kontrake wis jelas kok. Kurangi diundang neh gah kok. Ketika sampean mandi pakai sabun kok terasa perih, itu yang bikin perih bukan sabunnya, kulitmu yang bengkoresen. Ngaji hatimu kok cenut-cenut, celekit-celekit, bukan ngajinya yang salah, hatimu yang bosok, Bu. Maka sebelum saya lanjut, saya gak pingin ada yang anyel, mangkel, jengkel, atau marah-marah, karena itu namanya gak ikhlas. Yang merasa tersinggung, mangkel, mumpung durung, minggato. Aku wis pamit, gak peduli sapa ae gak lara ati, termasuk Pak Camat. Lara ati, minggat. Camat minggat, golek gantine camat, gampang. Golek gantine anggota DPRD, gampang. Tapi golek gantine kiai, angel. Pak Camat minggat, jamaah siapa enggak akeh. Tapi lek aku sing minggat, sapa sing arep ngenteni ceramah? Iki dalur iki. Tolong. Jangan menggandoli doktrin meneng atau kowe iki. Pakai bahasa apapun terserah aku, sing ceramah aku kok. Doktrin-doktrin apapun itu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Saya ulang, jangan gandoli doktrin-doktrin yang tidak cocok dengan aturan-aturan agama. Apa itu bernama organisasi? Apa itu bernama sekte, kelompok, aliran? Apa mana partai? Partai itu. Apa yang guyu? Itu semua enggak ada yang punya surga. Yang punya surga cuma Gusti sing duwe swarga niku Gusti Allah. Organisasi apapun enggak ada yang memiliki surga. Kelompok apapun, aliran apapun enggak ono sing duwe swarga. Partai opo wae enggak ono sing duwe swarga. Yang punya surga cuma Allah. Yang diserai kunci surga pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi sing ikhlas. Dah, saya kita sampaikan. Yo. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allaha istakhlasa hadha ad-dina li nafsihi wa la yasluhu li dinikum illa as-sakha'u wa husnul khuluq ala fazayyinu dinakum bihima." Nek manggut-manggut iki ngerti artine, Pak. Nah, gayamu ngene. Ngantuk juga mungkin ngaji Anwar Zahid itu ngantuk, yang bapak-bapak mas-mas gak mungkin ngantuk, soalnya keterangannya lumayan enak. Eman kok nek ngantuk, ada yang terlewatkan. Ibu-ibu mbak-mbak gak mungkin ngantuk, kan aku manis. Ketimbang rupamu nyolari satu. Ah, aku yang gitu gak ngerti dirasa nih tambah ganteng gitu. Iku ana sing rasane ngono aku lagi teko ganteng ya. Aku terus yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna Allaha istakhlasa hadzal din li nafsihi. Sesungguhnya Allah memurnikan ini agama Islam khusus untuk Allah. Khusus karena Allah. Bukan untuk yang lain, tidak boleh karena yang lain. Wala yasluhu lidinikum illa as-sakha wa husnul khuluq, dan tidaklah patut untuk agamamu, tidaklah patut untuk agama kalian Islam itu kecuali dua hal. Yang pertama as-sakha, kedermawanan, murah hati, lomo, tidak medit, tidak meleki, tidak metakil. Wa husnul khuluq, dan budi pekerti yang baik. Dua hal ini yang patut untuk Islam. Maka perintah Rasulullah ala fazayyinu dinakum bihima. Oleh karena itu hiasilah agama kalian dengan keduanya, dengan kedermawanan, murah hati, dan budi pekerti yang baik. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Ini mengandung arti bahwa Islam itu mutlak milik Allah. Hak prerogatif Allah. Siapapun, pihak manapun, tidak ada yang boleh ikut campur. Ibarat perusahaan, Islam ini 100% sahamnya milik Allah. Organisasi apapun enggak ada yang ikut memiliki saham. Apa maneh pak lekmu? Pak demu ya ora melu duwe, mbahmu ya ora melu duwe. Yang punya surga neraka adalah Allah. Yang menentukan amal diterima atau ditolak juga Gusti Allah. Yang menentukan orang itu beja atau celaka. Bejo iki bahasa Indonesia ini beja ya. Wis ra popo wis penting sampean paham. Sing nentokno wong bejo apa cilaka ya Gusti Allah. Yang menentukan orang itu nanti husnul khotimah atau suul khotimah ya Gusti Allah. Yang menentukan orang itu nanti masuk surga atau neraka ya Gusti Allah. Siapapun tidak ada yang boleh ikut campur, dan tidak ada yang bisa ikut campur, karena sepenuhnya 100% milik Allah. Wahyu datangnya dari Allah. Yang menciptakan hidup Allah, yang menciptakan mati juga Allah. Yang memberi kekuatan juga Allah. La haula wala quwwata illa billah. Karena agama Islam ini 100% milik Allah, maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali Allah. Kecuali dalam rangka menggapai ridha Allah. Agama dikai golek popularitas, haram. Agama dijadikan untuk mencari sensasi, haram. Agama digunakan untuk cari pengaruh, haram. Nyautoto yoyo aku nguwoyo nusa menduweh ton. Agama digunakan untuk kampanye, ngaji juga begitu. Ngaji kalau tujuannya kepingin tenar, kepingin dilem, haram. Ngaji kepingin seto. Kepingin cari pengaruh, maka hukumnya haram. Ngaji tujuannya cari duit, iya. Iya. Iya. Yo. Iya haram aja nih. Tetapi haram menelek kiai bukan ngaji rambut kayak duit. Gue kayak mikir. Untuk kon Jawa dok batamu yang gitmu iso. dikete piro. Saya baleni. Innallaha istakhlasa hadzal din li nafsi. Allah memurnikan agama Islam ini hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Maka termasuk tempat dan sumbernya pelajaran agama di masjid. Masjid-masjid semua itu lillah, milik Allah. Fala tad'u ma'allah yahada. Maka jangan kalian panggil-panggil, bengok-bengok, awe-awe di dalam masjid untuk selain Allah. Maka di masjid dikaim bahas urusan donya haram. Apa mana masjid digawe sekat? Haram. Masjid menggoni karaoke. Haram. Masjid go kampanye. Haram. Coba ngomong alon-alon. Haram. Pokoknya selain untuk Allah enggak boleh. Masjid itu milik Allah. Maka syaratnya masjid harus wakaf. Kalau sudah wakaf itu mutlak milik Allah. Sopo wae kae entuk ngehai. Tidak ada yang berhak atas masjid kecuali Allah. Ana ana wong iki masjidku iki wong ngene. Ana sing duwe sertifikat masjid atas nama pribadi. Ndak oleh digawe apa-apa, jangankan untuk kepentingan dunia. Sedangkan ada orang jualan di masjid. Itu sama Rasulullah disuruh mendoakan, la arbahallahu tijaratak. Mudah-mudahan daganganmu bangkrut. Iya. Moga-moga daganganmu bangkrut. Pikir, ini orang jual barang-barangnya sendiri di masjid, haram. Apalagi jualan masjid. Akhir-akhir ini banyak penjual-penjual masjid itu. Apalagi menjelang pilihan-pilihan bopon. Masjid didol. Moro nggone calon karo nggowo proposal. Padol masjid kuwi kadang untuk bantuan ora dienggo masjid tok. Ya dienggo masjid mbok mau pirang persen ngene kan jamaahe ora ngerti. Betul nek ana eneng sing model ngono. Lek wonge ngadeg dilu sing ndi wong. Berarti aku berene dilu. Nyilih lambemu dilu. Tatap-tatapne salon lu. Aku nek ngono ya ora wani nuturi wong, Bro. Omong ngamu. Ya gitu ngomongi gak dipertimbangno mateng-mateng. Fala tadu itu maknane aja celuk-celuk, aja bengok-bengok, aja panggil-panggil untuk selain Allah. Jadi pokoknya amal harus karena Allah. Orang amal yang tidak karena Allah itu berarti zahirnya menghadap Allah tapi batine tolah-toleh. Tolah-toleh nek cara mungkin dulani tingak-tingu. Ngene iki lho mesti. Apa? Nek cara Bojonegoro pelengahan. Nek cara Blitar ngono ya tingak-tingu. Nggih? Batine noleh, lahire madhep Gusti Allah, ning batine noleh. Ora lahir batin kuwi padha karo ana wong sowan kiai, lahire sowan kiai, pakai tata krama, pakai etika, khusyuk, khuduk, dingkluk. Urung teko omahe kiai sik kurang sak kilo sandale wis dicopot. Dicangking tekan halaman rumah kiai melakukan berangkang kok ngarepe kiai ngesot-ngesot saking tandime sungkem nang kiai salaman dicucup wolak-walik kiwa tengan sak sikil bareng dicucupi lahire ngono ning batine kepingin iso ngelirik bunyaine sing ayu. Kan krungu informasi nek bojone kiai kuwi ayu, makane sowan kiai demek-demek ning batine pengen ngelirik bunyaine. Iki jenenge wong kurang ajar. Kira-kira kiaine nesu napa mboten? Sopo ngomong mboten? Kiai sampel ya ora niku. Nah kalau aku umpama kok aku sing dadi kiaine, kan aku bukan kiai, salah sing nyeluk. Umpama aku sing dadi kiaine terus ana wong silaturahim nang nggonku, sungkuk-sungkuk ning ngarepku. Kaya-kaya bareng bojoku liwat sret matane pedelik. Ya gak tak apa-apa, no. Paling mau tak culek matane. Dan apalagi aku ini termasuk pencemburu berat. Bener. Jangankan istriku dilirik orang, dipandang orang, fotonya dipandang orang pun aku cemburu. Makanya bojoku nek gawe WA, fotomu jombuke dhewe tantemi. Aku gak suka kalau wajah istriku dipandang banyak orang. Gak oleh upload foto ngono, kata oleh mbak aku. Wis ngupload GDP apa kucing apa ngono. Lah istri-istri zaman sekarang itu malah wajahnya lebih sering dipandang laki-laki lain daripada dipandang suaminya sendiri. Krungu kupingmu. Lebih sering komunikasi, ngomong sama laki-laki lain daripada sama suaminya sendiri. Awalnya dari Facebook itu cuma nge-like, jempol, tik. Habis itu komen, habis itu membalas komen, habis itu inbox, terus telepon dong. Coba ngomong pengalaman barangan anjane yo dadi bombo sang genah. Ya itu namanya kan orang kurang ajar toh, dohirnya sowan kiai tapi batinnya kepengin lirik bojone kiai ini. Ya mesti kiainya marah. Allah juga begitu, dohirnya sampeyan sholat menghadap Allah, lambenya congornya itu yang membaca ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, saya menghadapkan jiwa raga zahir batin saya kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala. Lambene muni ngono tapi atine pelengaan tolah toleh tingak tingu, iki jeneng wong kurang ajar. Marah enggak Allah kira-kira? Marah. Nah, sementara ini sholatmu lak ngono terus toh. Kowe ora ngrasake lek dinesoni karo Gusti Allah, mangkane rezekimu seret perkara ngono. Nah, betul yang krosok. Bu suami ibu kalau lagi di rumah menampakkan sayang bingit ke ibu. Nah, sayang banget sih gak seberapa, saking sayangnya sayang bingit. Wah si ibu selalu disanjung, dipuja, bahkan dinyanyiin lagu berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Kamu ngomong asik-asik mau. Terus pokoknya berjuta gadis yang cantik hanya engkau yang kupuja dan kucinta, ngono. Di rumah, begitu keluar rumah bepergian naik motor, ibu dibonceng sama suami. Papasan sama perempuan cantik, seret deh kok matanya pendelik penderangan. Akhirnya kebreset sepeda motornya gelundung. Kira-kira tekan noma bojomu mbok teplok sambil matanya bora. Siapa ngomong dibalas manuke? Ngawur tok lek. Ya Allah. Tak ngarepe lambemu wis. Gambarannya kan kayak gitu. Maka orang beribadah yang enggak zahir batin menghadap Allah enggak diterima. Bukan cuma enggak diterima, enggak selamat. Allah sendiri yang menyatakan يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Pada hari di akhirat nanti, harta benda, kekayaan, anak-anak, apapun tidak ada manfaatnya, tidak ada yang menyelamatkan. Sing selamat mung wong sing sowan ngadep ngersane Allah biqalbin salim, atine murni, bersih, enggak ada sombongnya, enggak ada riaknya, enggak ada ujubnya, bersih. Hanya itu. Gak percaya, mati yo. Kok mbuktekno ya sing ngono kuwi sik. Aku sik perlu nuturi wong akeh kok. Zaman kan rapatek dibutuhke wong. Oh ya, nek perlu dituturi urip sik. Kan kowe urung apik soalnya. Hatimu sik regeh. Nah, saiki untuk belajar ikhlas itu ada sepenggal kisah. Kowe urun piro to jane? Sepenggal kisah. Mari kita ambil hikmah dari sepenggal kisah ini, cerita pewayangan. Ya karena cerita pewayangan aku pakai bahasa Jawa. Mboten napa-napa nggih? Soalnya potong amu Jawa wong jemburin-jemburin kabeh. Ngene. Pak camat yo kekel lali yo padha jemburi sih. Hidup Pak Camat. Nalikane Sri Kandi belajar manah nenggone garwane tinasih Raden Arjuna. Nah, cerita ringkes ya. Arjuna berdiri tegak dengan tubuhnya yang gagah perkasa itu. Nah, terus Sri Kandi ngatik ning ngarepe sendenan dodone Arjuna. Didekap erat oleh Sang Arjuna dengan penuh kasih sayang. Sri Kandi menggelayut manja dalam pelukan Arjuna. Kowe ora usah bayangke wis iki. Wis setel sampean ya padha ae. Sisi umbel ora iso. Busur disiapkan. Anak panah disiapkan. Cekelke nang Sri Kandi. Diasto Dimas, inggih Kang Mas. Cekelit diangkat, tarik, sret. Nopo langsung kulo panah, se incengen dhisik. Incengen sing pas. Wis pas apa durung? Sak durunge pas, aja dipanah. Inggih Kang Mas, kulo inceng. Wis inceng. Sampun ketok apa seliramu? Ketok mano. Mano e gede apa cilik? Nyapa to buka nyaut-nyaut gede. Yo yo lek gede. Sedengan. Wes ben ora ayel-ayelan gede ambek cilik. Mano e nyang ndi? Menclok tendure pang. Manuke ketok, cetok. Pange ketok apa ora? Ketingal. Wite nggih ketingal. Godhong-godhonge nggih ketingal. Sampun ketingal sedaya. Kula panah nggih aja dhisik. Wong kabeh-kabeh sik ketok kok arep mbok panah. Incengen maneh sing pas. Boleh mbok panah ora kenek manuke, kenek godhonge, kenek pange, kenek wite, manuke mabur. Incengen meneh sing pas. Aja nyawang liyane. Diajeng nyawang manuke tok. Nggih Kang Mas, kula tak nginceng manuke tok. Bajung gujang guyu kan. Wes diinceng sampun. Ketok cetok. Manuke ketok ketingal. Ndase manuk ketok ora? ketinggal. Buntute nggih ketinggal. Suwiwine nggih ketinggal. Wuto kula panah nggih aja dhisik. Kuwi durung pas. Sik ketok suwiwine, sik ketok lare, sik ketok buntute, sik ketok cakare. Minggo yen mbok panah kena cakare, kena sikile cetet manuke mabur. Kenceng no maneh, konsentrasi fokus sak kenceng-kencenge. Inggih, Kang Mas. Pentelengi. Inggih. Wis ketok apa? Kowe nek ra ngerti karepku mbojo disiki ya. Gojo ketok ndoke ora. Iya ra ketok ndoke kebuntel kok. Ketinggal dodo mentoke manuk kenceng atine. Kau kenceng atine. Ndase ketok ora diajeng, mboten ketinggal. Suwiwine mboten ketinggal, cakare mboten ketinggal, buntute mboten ketinggal, namun ketinggal dodo mentoke manuk kenceng atine. Wis penerwi panan cetet klepek klepek klepek klepek plok. Sekali panah manuke ceblok. Sekali anak panah dilepas, sasaran kena tepat sasaran. Mergo wis kenceng ati. Kula sampean yo ngono. Sekali ibadah diterima Allah. Sekali zikir langsung tek nyambung nang Gusti Allah. Sekali berdoa tek diijabah sama Allah. Soale wis kenceng. Sekali salat Allahu Akbar. Iki betul-betul wajah tu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Liyane Gusti Allah wis ora ketok. Ibarat umanah ngono iku mau. Aja kok sik ketok kuite, sik ketok pange, ketok godhonge dipanah. Ora kena manuke miber manuke. Lha sampean Allahu Akbar. Ketok pindang. Ketok butuhan. Ketok macem-macem, Gusti Allah hilang tuh hatimu. Paham napa mboten? Ha wis. Yo yo. Sampai lungguh ae. Ha terus maneh wong ngaji niku supaya ilmune iso mlebu, agar ilmunya bisa masuk diterima jadi ilmu yang manfaat dan barokah, hatinya harus bersih. Kalau hatinya kotor, ndak mungkin ilmu bisa masuk. Saya ulang, orang yang hatinya kotor, orang sombong, orang hasut, orang dendam, musuhan, tidak mau rukun, tidak mau guyub rukun, tidak mungkin isok klebon ilmu. Harus bersih hati ini. Jadi orang sombong itu dimasukin ilmu apapun tidak akan pernah masuk, karena hatinya kotor. Misalnya sampean kotor hati ini, tidak seneng sama aku, tidak mungkin yang saya sampaikan masuk neng hati sampean. Jangankan masuk, ngerungokno ae gak. Gak seneng kok. Sopo sing ceramah? Anwar Zahid. Kiai cek. Apa? Ceramah model apa? Gak bisa ngaji tuh orang ini. Merasa lebih pinter, merasa lebih tinggi. Ya gak mungkin yang saya sampaikan iso masuk ning atimu. Ana sing model ngono, minggato. Mereka kangen tu ya aduh harap karo wane. Yang anggap ecek wong ini wane sobo luar negeri bro wesan. Yo gak pamer sampean ben mantep. Halo. Halo. Pokoknya hatinya harus bersih. Kasih contoh. Air dalam botol ini bening. Betul? Air dalam botol ini bening, betul? Nah, ketika saya suntek, itu sakarepku. Aku aslinya yang ngerti bahasa ini, saya tuangkan menunggu yang ngerti. Tapi kesuwen, yo, air bening dalam botol ini ketika saya suntek ke gelas, ini air akan tetap bening asal gelasnya bersih. Betul? Tapi sebening-beningnya air dalam botol ini, saya suntik ke gelas, kok gelasnya kotor? Airnya jadi bening apa kotor? Kotor, karena gelasnya ilmu itu bening, ilmu Allah itu bening. Maka ketika dimasukkan ke dalam hati yang bersih, maka ilmu itu akan tetap bening, jadilah ilmu yang manfaat dan barokah, karena hatinya bersih. Tapi sebening-beningnya ilmu, ketika masuk ke dalam hati yang kotor, maka ilmu itu pun akan jadi keruh, ilmu itu pun akan jadi kotor, reket, dan bisa menjadi alat kejahatan. Gak paham ya bos. Sumbernya ilmu itu Quran dan Sunnah. Al-Quran, Sunnah, bening, tidak ada cacat, tidak ada kesalahan sedikit pun. Maka ketika masuk ke dalam hati yang bersih, akan menjadi ilmu nafi, ilmu yang barokah. Tapi Al-Quran, hadis yang bening itu, kalau masuk ke dalam hati yang kotor, maka bisa menjadi alat berbuat jahat. Gayane jihad, padahal jahat. Maka bersihkan hatimu. Kalau hatinya enggak bersih, enggak mungkin ngisok telepon ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian, setelah hati bersih, agar ilmu itu masuknya mudah. Woi. Woi. Lungguhe kudu mapan genah. Ibarat gelas, kalau mau diisi air, itu gelasnya harus dibersihkan dulu, diisai, dikorai sebersih-bersihnya. Setelah bersih, dilungguhke mapan genah. Plek. Aja nganti hoya gayi. Dadi engko disunteki banyu cur, gampang mlebune. Gelas wis bersih. Dilungguhke tapi hoya gayi ngene. Diseni banyu cur, ya kutah kabeh banyune. Paham? Paham. Agar ilmu yang disampaikan bisa masuk, sampean lungguhe kudu genah, aja ya gayi, aja omong karepe dhewe, apa maneh ngrasani kiyaine. Ana sing ribet ngemiki anake. Kuwi gelas e ya gayi, diseni banyu cur ya kutah. Lah agar air itu masuknya mudah, agar masuknya mudah, gelas itu harus melumah. Gelasnya lungguhe jlek mapan melumah, diseni cur gampang. Gelasnya aja nganti miring, angel isenane apa maneh mengkurep. Maka ibu-ibu ben gampang diseni melumah nggih. Atine kuwi lho, pikiranmu aja ngeres ngono. Hatinya harus melumah. Nah, karenanya Kak, lumahkan hatimu, betul-betul terima dengan ikhlas, jangan silau dengan gemerlapnya dunia, karena semuanya hanya tipuan dan titipan belaka. Infakkan sebagian hartamu di jalan Allah. Panitia mau ngemis. Sedekah itu yang penting ikhlas meskipun banyak. Daripada sedikit gak ikhlas. Udah sering saya sampaikan, hartamu, kekayaanmu ibarat air. Air itu kalau ingin tetap jernih, sehat, seger, harus selalu diilekkan, dimilikan, tetap bening, tetap bersih, menyehatkan. Jangan sampai mandek. Kalau air itu mandek, maka jadi peceren, sumber penyakit ini. Maka kekayaanmu, hartamu alirkan ke masjid, ke yatim, ke pesantren, tetap bening, tetap bersih. Nek mandek mampet gak diilekno babar pisan, jadi peceren duit. Ini kadang anak dituturi gak nurut, ini dalam rumahmu ada peceren sih, gak milih mau. Kalau bojo kudu cekcok, padahal gak ada masalah. Ya kadang-kadang ini omahmu ada peceren sih, orang milih medit murah betai wong. Kucing ini ngomong-ngomong mah murah kerasan no. Harap harap ngas buntu teh iwak yang gue presto iwak. Mohon maaf, orang ketika mau mati itu mengerang-erang, merintih-rintih, minta diberi kesempatan hidup di dunia walaupun sekejap. Mau apa dia? mau melakukan dua hal, la asaddaqa wa akum minas sholihin, akan bersedekah dan akan berupaya maksimal menjadi orang sholih, menjadi orang baik. Ya, kenapa? Karena diperlihatkan betapa luar biasa nilai sedekah itu. Apa sing sampean jagakno kanggo golek ridane Gusti Allah, kanggo nampa rahmate Gusti Allah ben manggon swarga. Yang paling gampang ya sedekah kuwi. Ben jagakno salat tahajud ya ora tau blas. Foto ngamu nek bengi tangi tapi ya mau piece of the tour ngono kuwi. Ngandal nopo? Gak sedekah nih gue yo, yo gampang lah paling ringan, paling ringan. Es bareng-bareng di panitiane monggo. Ini gue kangge bantu pesantren gue lo. Lah mau bantu anak yatim gue kapan ya? Pak Saproni wis dawuh 350-an lebih sekian doyan mangan kabeh. Gratisan asli gratis, ora konis lulus bayari ora blas ya aku. Gratis tis, enggak percaya silakan datang ke rumah. Nah, aku gembar-gembor dong di bengak tekan luar negeri tak ewangi ngemis yo kanggo anak-anak ngono. Tapi ngemis keren. Ngemis tapi gentle. Ya, artinya khudh min amwalihim shadaqah. Ini potongan kayak jenengan itu gak dipaksa untuk diambil duitnya rametu-metu. Justru tujuan saya adalah untuk membersihkan harta jenengan. Ya, ben gak nyangkrak aku yang tak terang no mambungi. Lele panganan dagingnya tok. Ndase, buntute, patile, rine, jatai kucing. Mbok emplok tak, patile, kesogrok tenggorokanmu. Angkan ini aku lagi kardusnya keliling pak, patilmu cemplung no. Ayo dok, selawatan dok, gantian. Aku tak lungguh ngombe. Panitia monggo. Panitia. Allahu sholli ala Muhammad. Allahu sholli ala Muhammad. Allahu sholli ala Muhammad. Sempat ditanya sama juru kuncinya. Ya karena waktu itu pertanyaannya bahasa Jawa, ya tak pakai bahasa Jawa. Gus, kulo nyuwun dipun paringi pangertosan. Kulo ngantos sakniki tesih bingung dereng pikantuk jawaban ingkang saged ngayem-ngayemi manah kulo. Punapa wonten ing masjid-masjid kuno pesarean-pesarean sepuh menika rata-rata kok wonten seratan macem tiga. Nggih menika seratan gedrik, seratan Arab kalian seratan Jawi. Niku suraosipun menapa nggih ngantos sak menika kula tesih dereng mangertos. Ibu-ibu paham pertanyaane napa mboten? Sing nom-nom niku do paham napa mboten? Seratan niku napa? Gedrik niku napa? Ngapunten kadang bocah nom sakniki asli wong Jawa ning wis ora ngerti jawane. Wis akeh sing dadi gibas. Padahal bahasa Jawa yang adiluhung itu subhanallah dikaji, diteliti oleh para peneliti bahasa dunia. Aku takutnya nanti anaknya orang Jawa tuh belajar bahasa Jawa ke negeri Belanda. Iya, takutnya seperti itu. Kadang ditakoni teko kidul kok ndi saking kidel. Ya kidul ya pangga kidul, gak usah kidel. Wis 50.000 dibasake gangsal 20.000. Ini kan gak bener to. Pangapunten. Nah, ya pangapunten bocah saiki kadang basane diwolak-walik. Leresi istilah niku lak garwa putra. Ning umume masyarakat leh nyebut anak bojo. Ngene apa mboten? Sing leres garwa putra, digarwa rumiyin nembe kagungan putra. Ning umume saiki anak bojo gawe anak sik lagek dadi bojo. Ya, ngomong betul jarene. Wolak-wali ing zaman ya ngono iku. Sing apik dianggep elek, sing elek dianggep ningali televisi kok acarane kajian tafsir, dipindah kuwi acara apa? Acara elek. Ganti sinetron, film India sing ketok udele. Niku dianggep apik. Halo. Bisa dilanjut? Oke. Okay. Jadi kemanane sing apik dianggep elek. Acara televisi nek tempat ngaji ngono kuwi dianggep acara elek. Ratingnya rendah. Rame yang berbau maksiat ngumbar aurat itu dianggap acara api, begini ratingnya tinggi. Yang bener dianggap salah, yang salah malah dibener-bener ke. Ini kita umum model ngoten niku. Yang mesti ini tuntunan yang dianggap tontonan. Ngaji ini tuntunan, tapi dianggap tontonan. Begini pulang dari ngaji, takoni apa yang diterangke. Mbah. Sebaliknya yang tontonan malah dijadikan tuntunan. Ini rampung nih ahli konser dangdut ngono kae Masya Allah. Akhirnya sing cewek-cewek tiru gaya penyanyi ku mau, model pakaiane, model jogete macam-macam. Memang menjadi tuntunan hidup akhirnya. Subhanallah prihatin. Wolak-wali ing jaman mestine cara aturan sing bener. Wong tua manut anak apa anak manut wong tua? Sing bener wong tua manut anak, nopo anak manut wong tua. Ning saiki praktekke sing akeh anak manut wong tua apa wong tua manut anak? Saiki malah wong tua sing manut anak, sampe sekolah ya apa jare anak. Wong tuane mung ngetutke, nikah ya apa jare anak. Wong biyen anak biyen nikah manut wong tuane. Dinikahkan ndak kenal sama calon suami. Wis manut duduk di pelaminan ini si cimat de prono si temat de prono. Tapi nyatane bentahun yo procat procot. Tak iki gak kira gelem. Ditawani bune, le tak olehno kaya le. Mah aku gak seneng. Bocah apik le santri kuwi ahli ibadah salate yo khusyuk yo bener yo tata kramane apik akhlake apik. Mah. Manuto nang ibu. Ibu biyen kok bapakmu yo sing olehke mbahmu. Ya ora kenal ya ora seneng ora tau pacaran ning saiki ya tentrem duwe anak kowe manut emoh aku gak seneng nek ibu maksa ya kon ngrabi ibu Nah sekarang malah kayak gitu. Aturan yang benar, suami manut istri atau istri manut suami? Boy, moh gak mau jawab. Sing bener suami manut istri atau istri manut suami? Tapi dalam kehidupan rumah tangga masyarakat kita, urusan rumah tangga gue saya ngake istri manut suami apa suami sing manut istri? Saya ngake suami manut istri. Sekarang banyak DKI, suami-suami yang DKI di bawah keleknya istri. Lang pikir yang nyambut gaya wong lanang kerja keras banting tulang wis ndak karuan pola entuk duit belekno kena bojone kabeh. Sampe arep tuku rokok arep nyang warung ngemis-ngemis njaluk duit bojone iku lek gak nggih proposal ora metu duite. Wonten mboten wong lanang model ngoten niku. Gaya wong lanang goblok ya ngono. Ya, arep mau beli kursi, mau beli almari, mau beli perabot rumah tangga, gak mungkin wong lanang sing mentoke, mesti manut wong wedok. Ya ora? Ya. Manjane praktekke wong lanang karo wong wedok kalah, wong lanang ya menang potongane tok. Ya, jujur saya sendiri juga begitu. Aku kan sering ngomong, iya emang iya. Aku sering ngomong. Aku nyeramai wong ribuan orang biasa tek biasa gak grogi blas aku tapi kok nyeramai bojoku sitok gak wani aku gak wani gak terhormat pas ngambek ya lho tak ceramai assalamualaikum aku salam urung rampung wis dipret tinggal ngalih. Ya kenapa seperti itu? Ya emang itu karakter. Laki-laki sama perempuan itu beda. Saya ini prakteknya kualik ngono kemudian. Beda. Ini harus disadari. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ini jenenge wolak wali ing zaman. Nah, saya ditanya seperti itu bingung. Iki arep tak jawab piye? Akhirnya ya tak otak-atik piye carane bisa mantuk. Ilmuku ki ilmu otak-atik mantuk. Tapi ono dasare bro, gak syukur jeplak kaya lambemu otak atik matuk ning yo gatuk karo dalile sing ngangeli kan ngono kuwi lho lha saiki metode kuwi ditiru karo wong-wong ngono kuwi larang yang mudah dipahami harus dikasih gambaran-gambaran yang jelas realita kehidupan. Nah, tak jelap ngene Pak nuwun sewu. Niku sejatosipun merupakan simbol dan peringatan bagi siapapun, baik pejabat maupun rakyat, baik orang solih maupun orang salah, baik korik maupun korak, baik yang terpelajar maupun yang kurang ajar, baik yang beradab maupun yang biadab. Mbok kok kudu ngingeti mrono. Wis suwe ora bengok berarti kena iki mengkale. Simbolnya gimana? Dalam satu tempat ada macam-macam tulisan bahwa satunya tempat tidak selalu menunjukkan satunya pendapat. Saya ulang, satunya tempat tidak selalu menunjukkan satunya pendapat. Tegese sama-sama manusianya, sama-sama tinggal di piayunya. Ini kalau dimintai pendapat tentang satu masalah, kira-kira pendapatnya sama semua apa beda-beda? Mesti beda-beda. Satu keluarga aja rapat mau selamatan nih lo pendapatnya beda, usulnya beda-beda. Ada yang usul berkatnya kudu gede, kita ini orang terpandang, keluarga kita itu keluarga terpandang, kalau bikin berkat kecil-kecil malu dong sama tetangga. Ana sing usul yo enggak wis melu umume wong ngomong kene piye nggih berkat model ngono iku kok malah ketok pamer isine gak usah gede-gede gepeng-gepeng ae badine ben okeh. Nah biasanya kalau wong piayu ya milih opsi ketiga itu biasa. Ya ngertos wong sampean kuli ngono. Lah, wong sekampung, orang seperumahan, orang sekomplek rapat mau bikin acara, dalam para forum rapat itu pendapatnya sama semua apa beda-beda? Ya. Mesti beda-beda. Ada yang usul dangdutan, usul kita bikin acara Orjen Tunggal, enggak usul kita bikin jaranan saja, ada yang enggak usul aku bikin, kita bikin pengajian saja, pengajian pun yang ceramah harus Anwar Zahid misalnya itu loh, misalnya ya, yang jelas pendapatnya pasti beda-beda, maka enggak mungkin orang pendapatnya sama semua. Semuanya akeh esok misalnya Pak Saproni nyalon jadi wali kota, nonton milih Pak Saproni kabeh, ra mungkin. Nah sebagian besar mungkin. Nah ini kewabeh kan milih, orang ngiro. Anggitin terus seneng kabeh, ombe aku ya orang seneng kabeh, apa mana ombe wong kuwi lho. Loh, sebagus apapun orang itu pasti ada yang gak suka kok. Mana lo? Gue ngomong betul nih gelek di nesuni tanggamu no. Loh, kalau dimintai pendapat tentang satu masalah pasti pendapatnya beda-beda. Pasti, kayak aku misalnya tekon gue sampean, bagaimana hukumnya Facebook dan WhatsApp? Mesti jawabanmu lah macam-macam tuh. Apa pendapat Anda tentang dunia maya, media sosial? Apa pendapat Anda tentang Facebook dan WhatsApp? Jawabannya mesti beda-beda. Kalau aku yang ditanya, aku eling ayat Quran sing nerangno perjudian dan minuman keras. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr, minuman keras dan maisir perjudian. Qul, katakan Muhammad, fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Di dalam keduanya itu dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Umpamane aku ditakoni, yas'alunaka 'anil Facebook wal WhatsApp. Umat bertanya kepadamu tentang Facebook dan WhatsApp. Maka aku yang jawab, yo fihima ismun kabir. Dalam keduanya itu dosa besar. Gak dosa piye. Oh, raine wong wedok. Kadang ora raine tok. Ya sing ono kuwi lah. Terus ditonton wong sak jagat kerat. Kadang ngetokno ngene niku. Dan berapa banyak fitnah tersebar dari itu. Apa enggak ada bagusnya? Yo wa manafi'ul linnas. Ada beberapa manfaat untuk manusia, maka harus difilter. Manfaate akeh, yo ono manfaate. Itu merupakan media yang tercepat. Misalnya ono keluarga mati langsung lewat grup WhatsApp. Langsung cepet. Untuk intisarul ilmi, menyebar luaskan ilmu, cepet. Kalau diarani sarana silaturahim, aku rasa 17, rasa 7. Namanya silaturahim, silah itu ketemu langsung. Justru adanya itu malah memutus silaturahim. Sambang nih gue keluarga nih degah, cukup WhatsApp, video call. Mungkin apa betul? Ya Allah. Dan si wong lanang-lanang ini suka pertemanan nih, karo wong lanang ngopo karo wong wedok. Pertemananmu lu sing akeh mbek wong lanang apa mbek wong wedok? Sing wedok deh aku takon. Kowe milih pertemanane sing akeh karo wong wedok apa wong lanang? Pret. Pamane nek wis ana kata-kata TLP du. Telepon du. Wis kate ngomong. Ya hatimu terus cetuk cetuk cetuk. Coba ngomong pengalaman, baleni meneh. Jeplak meneh. Pangapunten, sekali lagi, berapa banyak fitnah yang tersebar dari itu. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, banyak para istri yang lebih sering berbicara, bercanda dengan teman Facebooknya daripada dengan suaminya. Kalau kono Facebooknya mesra bingit, bikin kata-kata yang mesra, bahkan kadang-kadang mancing-mancing. Sing lanang teko, kok diae kelayapan terus. Nyapa mulai barang turu gerdungan, kelon karo kentongan kono. Tapi lek karo kono Facebooknya udah makan belum? Jujur, gara-gara Facebook, gara-gara WhatsApp, sekarang Al-Quran jarang terbaca. Betul kelakuanmu yang menunggui kok. Pangapunten. Aku tak atur nolak wali yang jaman ini yang menunggui. Saiki lu tuku mobil mewah regane 400 juta, 500 juta iso. Tapi daftar haji lu ra iso. Ada enggak orang yang udah punya mobil tapi belum daftar haji? Ada apa enggak? Hampir gane 5 juta, 8 juta tuku wedhus siji rega 2 juta nggo kurban lho ra iso. Betul bojomu yang ngono kok. Gelange tangan sak sisih renteng 9, kiwa tengene 18 gerange. Ana kardus keliling nggo pesantren e plung pati murang nggawa golok. Rusak kabeh kerduse. Ben nesu yo ben. Gregeten aku. Ya artinya pendapat itu beda-beda. Manfaatnya oke, okay. Cara cari pengetahuan dari situ ya secepat lep dapat pengetahuan baru. Manfaat, kalau memang digunakan untuk hal-hal yang manfaat, bagus, cepet. Tapi kira-kira akhendi manfaatnya karo madorote. Lek potongane bocah nom-nom iki gak percaya aku lek juga akeh manfaat, gak percaya blas. Blas gak percaya. Ya apa sih tujuane? Gawe DP pasang wajah ambek action. Tujuane apa? Ya kok jek nom. Pipine wis ngelembreh. Wis mbuh-mbuh tak arep. Ya itu namanya pendapat. Pasti berbeda-beda. Aku pernah sampaikan ketika ditanya apa perbedaan antara rukun dengan wajib. Rukun itu harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Kalau enggak dikerjakan akibatnya enggak sah. Contoh, rukunnya wudu basuh wajah. Orang wudu enggak pakai basuh wajah maka wudunya enggak sah karena meninggalkan rukun. Rukunnya salat sujud, orang sholat kok gak pakai sujud maka sholatnya gak sah, kecuali sholat jenazah mumpung urung bebantah. Potonganmu apa bantah aku, orang ngira iso mesti tak disi'i ya ngerukunya sholat, baca fatihah. Orang sholat gak pakai baca fatihah maka sholatnya gak sah karena meninggalkan rukun. Rukunnya haji wukuf, orang haji gak pakai wukuf maka hajinya gak sah karena meninggalkan rukun. Rukunnya Islam salah satunya sholat. Orang ngaku agamanya Islam tapi gak sholat maka Islamnya gak sah. Menurut syariat gak sah Islamnya karena meninggalkan rukun, tapi menurut administrasi sah, catatan di KTP sah, agama Islam maka dinamakan Islam. Besok yang masuk surga KTP-nya. Jadi rukun itu harus dikerjakan semampunya, mas totok tum gak oleh dinyam. Haji semampunya, ngoyo sholat mas totok tum semampunya, gak boleh dinyam dan gak boleh ditinggalkan. Mampu berdiri, ya berdiri. Gak mampu, sambil duduk. Duduk gak mampu, ya mampunya berbaring sambil berbaring. Gak mampu pakai isyarat, pakai isyarat. Masih gak mampu pula di lakoni ning jero ati, gak mampu pula mentok wes baru diijolno beras. Kalau wajib harus dikerjakan, kalau gak dikerjakan gak sampai gak sah, cuma dosa. Jadi meninggalkan wajib itu akibatnya gak sampai tidak sah, cuma meninggalkan wajib itu cuma didengerin. Kalau wajib harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, akibatnya enggak sampai tidak sah. Cuma dosa. Cuma dosa. Paling-paling besok di akhirat cuma masuk. Kalau cuma dosa, orang Indonesia enggak takut. Cuma masuk neraka, orang Indonesia enggak takut. Alah, cuma dosa. Alah, cuma masuk neraka. Enggak takut, malah enak masuk neraka. Awar artis-artis. Ya kawitane loro, nanti kalau udah adaptasi ya kebiasaan. Lek muk dosa muk mlebu neraka, Indonesia ndak takut. Indonesia ini aneh. Luwe wedi dirasani tonggo timbang mlebu neraka. Wong Indonesia ini luwe wedi kualat timbang dosa. Diweden-wedeni dosa ya ora wedi, ning diweden-wedeni kualat wedi. Ya, karena dosa itu sanksinya besok di akhirat. Yang bisa nangkap hanya orang-orang yang cerdas, yang berpikir panjang, jauh ke depan. Tapi nek kualat sanksine kontan ning donya. Makane wong bodoh ya iso nyerna, iso memahami. Nganti wong kundur haji, orang pulang haji itu ditakut, orang haji itu ditakut-takutin dosa sama ditakut-takutin kualat sama ditakut-takutin dosa. Lebih takut kualat. Dosa ora pati wedi. Karena orang pulang haji rata-rata ceritanya hampir sama, mas. Pokoknya neng tanah haram ini kudu hati-hati lahir batin, mas. Orang oleh macam-macam elek, mas. Elek nongkono ya, cukup nganti dilakoni, diucapno, diomongno, di batin ini nongkono Gusti Allah ngerti. Rumang sana nek nongkene Gusti Allah orang ngerti. Mulane aku nongkono rawani macam-macam tu minta elek ngomong elek batin elek rawani aku nongkono. Ngerasani wong ya ora wani aku nokono. Aku lagi wani ngerasani wong ya pas mulai iki lagi wani ngerasani wong. Bareng wis mule nyang omah iki aku wani ngerasani wong neh. Iki jenenge ra wedi kualat timbang dosa to. Hoi. Hoi. Wong Indonesia iki modele ngono. Luwe wedi dirasani tangga timbang masuk neraka. Masuk neraka itu enggak takut, malah kadang-kadang anak berhasil masuk neraka itu orang tuanya syukuran no. Pernah ada tamu ke rumah minta jadwal, nyuwun jadwal ngaji kapan bulan berapa, tak lihat jadwalnya udah penuh. Wah ngapunten mboten saged jadwalnya pun penuh. Saestu nyuwun tulung pun kadung nazar, pokoknya kula nazar badhe ngrawuhke panjenengan kasuwun ngaji. Mboten saged ya Pak, jadwalnya pun padet niki sehari pun 5 jadwal. Saestu nyuwun tulung pripun leh ngeluari nazar kula, kula niki pun kadung nazar. Acarane nopo to Pak? Jenengan kok kadose meksa. Kula acarane syukuran. Anak kula niku lho berhasil klebet dados ngeten iki. Diterima dados ngeten iki. Ora tak sebutke dadi apa. Mengkane kula syukuran, ngoten mawon iso klebu diterima entek 270 juta. Lho. Nyogok nyuap 270 juta. Padahal ar-rasyi wal murtasyi finnar. Yang nyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Ini jenenge lah anak berhasil mlebu neraka malah syukuran to. Hoi. Hoi. Paham karepmu gak paham karep. Nah, artinya Bapak Ibu jemaah sekalian, satunya tempat tidak selalu menunjukkan satunya pendapat. Secara umum manusia itu ada tiga macam tadi. Ada manusia model gedrik, ada manusia model Arab, ada manusia model tradisional. Bagi kita orang Jawa ya model Jawa. Hoi. Hoi. Ketika kita hidup dalam komunitas masyarakat, pasti secara global manusia itu ada tiga model tadi. Ada modelnya manusia yang disimbolkan dengan tulisan gedrik, Latin. Ada manusia yang disimbolkan dengan tulisan Arab. Ada manusia yang disimbolkan dengan tulisan Jawa. Karena tulisan dan bahasa itu adalah ekspresi budaya. Budaya Yogyakarta, budaya Solo, halus. Maka bahasanya halus, budaya masyarakatnya halus-halus. Ketendang wetanan. Cok, ngono. Wetan kok jelas. Potongamu yo wetan. Memang kula ora ngira ana kiai ngaji kok bengak-bengok cangkeme ora ngira. Wong kula ni halus-halus. Bahasa itu ekspresi budaya. Maka bahasa pun harus diatur, Bu. Omong sak omong niku kesane no ati beda. Misale bojo sampean ngomong, "Bu, Kalau kayak kopi, meringis. Cepet. Ya digawe no, tapi karena bahasanya seperti itu, rasanya ini ngati kan cenut-cenut. Berangkatnya lambene licin, ya alisnya gatuk. Seringkut, ngeracek ya sang genai. Perpaduannya orang yang bang, blas. Masa, kopi ini rong sendok, gulanya bisa sendok setengah. Banyu urung umum berarti suntek banget. Ben melembung yo ben. Karuan mencret. Coba kalau bahasanya halus. Pas nunggu bareng, Dek. Sore-sore ngene iki umpama ngombe kopi nu paling ya seger, tapi ketoke sampean saya. Omong sampean gak saya nu aku sakjane pengin ngombe kopi. Wong wedok ape moh ora ngira iso. Ya ora apa-apa to, Mas, ngono iku. Tak gawe no pira wene nggih kopi. Ngenteni jentik. Racikane ya pas, adukane ya rata, rasane ya nikmat kopine. Ngono lho. Padha. Bu. Sampeyan njaluk blonjo ning ngene bocah. Heh, blonjo. Barang wis entek ngono. Blonjo. Ya dikeki yo pancen kewajiban wong lanang blanjani. Entape ning ngekeki yo. Yo. Borose. Duwet-duwet, golek duit ngono gak gampang. Anggitmu karek ngeruk ngono wae. Iku ning ngekeki dicrit-crit ngono. Coba ana wong wedok sing halus. Mas. Aku sakjane arep ngomong tapi gak wani. Napa? Mau. Aku kuwatir engko sampean nang piye ngono ae. Sakjane aku pengen apa? Ngomong pengen apa? Asline wong sampean duwite akeh no paling aku sampean gak. Ketahui saman kandit duit aku yang misalnya kok jalukan butuh piro terogoh no serual sak serualnya duncal no sak isi sini dikek no sampe bahasa yang penting anggitmu. Nah artinya gini, tulisan Gedrik atau Latin itu untuk menyampaikan budaya barat yang sekuler, yang materialistik, yang kapitalistik, yang individualistik, yang hedonistik. Wis ora ngerti ya wis manggut-manggut aku ben lega. Ngomongku ben ora sia-sia. Tulisan Arab itu untuk menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan Islami. Sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang estafetnya diteruskan oleh para ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ah, tulisan Jawa itu untuk menyampaikan pesan-pesan budaya tradisional yang mistik, yang penuh klenik, penuh tahayul. Wong Islami secara umum ya ana telu. Ana wong Islam Gedrek, ana wong Islam Arab, ana wong Islam Jawa. Ada muslim sekuler, ada muslim yang betul-betul Islami, ada muslim yang tradisional. Podo Islame. Makanya aja heran zaman ini akeh kelompok-kelompok, akeh organisasi-organisasi. Woi. Woi. Iki ben guyub rukun kudu tak terang nih. Yen pangapunten. Ada orang Islam yang model barat, sekuler. Gaya hidupnya gaya barat. Cara berkeluarganya cara barat. Cara mendidik anak ya pakai model barat. Cara berpakaiannya ya model cara ngomongnya ya model Batam wis akeh model ngono. Padahal aslimu yang tuh peso. Enem Batam mengkau waya. Oh, atase wong wedok ndek kepengin dukur nganggo sepatu sing hae semen. Aku nyawang kudu tak jengklang. Wong ayu rupane ora ngromesi. Sing akeh polahe biasane sing ora ngromesi ngono. Mohon maaf. Jadi udah banyak sekarang model kayak gitu. Ada orang Islam yang memang betul-betul Islami. Membina rumah tangga cara Islam, mendidik anak ya cara Islam, bergaul dengan masyarakat cara Islam, berpolitik cara Islam. Hidupannya cara Islam. Tapi ada juga orang Islam yang tradisional. mau sholat ibadah tapi gak mau diatur sama Allah, gak gelem diatur karo Rasulullah. Cirinya yaitu tadi, luweh wedi kualat timbang dosa, luweh wedi dirasani tonggo timbang mlebu neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Kira-kira sampean termasuk sing ndi? Ya kabeh. Kabeh. Nyatane misalnya duwe gawe mantu yo, punya hajat mantu, kok lak kabeh dienggo. Ngitung dina gawe cara Jawa. Ya apa ora? Nggih, mboten? Engko ayah mantenan nganggo pakaiane ya pakaian adat. Upacarane ya upacara cara Jawa. Jawa kuwi tradisional. Engko fotone, syutinge, ya hiburane model barat. Nekake kiai kon ceramah Arab. Kon donga Arab, telu-tulune dienggo kabeh. Contoh sing paling cetok ya pakaiane ibu-ibu. Depan acara mantenan tradisional jangan nganggo adat, pakaian adat sing gandhes luwes lemes tur pantes, tongkak dijinjitno, dengkul diciutno, bokong dijentitno, susune dimentek-mentekno. Tradisional. Tapi lek tengene pengajian ganti to islami pakaiane kayak gini-gini. Coba lek nggone tempat rekreasi ganti meleh mboten? Pengajian ganti, nyatane pengajian ora ono sing sanggulan. Gak ono. Tapi nanti di tempat rekreasi wis ganti meneh sing funky, sing trendy. Kabeh dienggo. Maka bangsa Indonesia, masyarakat kita secara umum ya ada tiga. Secara umum ada tiga. Bangsa Indonesia sama-sama Indonesia, sama-sama nasionalis, tapi yo Bhinneka Tunggal Ika. Jare sing gawe wong Madura, Bhinneka Tunggal Ika. Sama-sama nasionalis, tapi ono telung macem. Ono nasionalis gedrek, ono nasionalis Arab, ono nasionalis Jawa. Artinya ada nasionalis yang sekuler, ada nasionalis yang islami, ada nasionalis yang tradisional. Maka kalau ingin bisa memimpin Indonesia ini harus paham. Ternyata sampai sekarang yang betul-betul paham baru Pak Harto. Karena Pak Harto itu ahli strategi. Pak Harto paham betul bahwa karakter masyarakat Indonesia itu ada tiga. Sekuler, islami, tradisional. Makanya gawe partai ra usah akeh-akeh. Telu ae. Sing nasionalis sekuler dikei kuning. Sing nasionalis islami kei ijo, sing nasionalis tradisional kei abang. Pak Harto pian luar biasa. Ngono sing sekuler Golkar. Sing islami P3. Sing tradisional PDI. Jadilah kendaraan politik. Namanya kendaraan biar bisa jalan kudu ana sing nyetir. Sing nyetir kudu kuat, sing pakaiane doreng. Nah, biar bisa jalan harus difungsikan. Difungsikan, sing kuning dadekke gas, sing ijo didadekke rem, sing abang dadi kopling. Sing kuning dadi gas. Dipancali terus ben banter ben mlaku ben maju. Mula walaupun gak sesuai dengan nuraso pekso kon kabeh kon penataran P4 ben maju dipancali terus wong gas. Nggih daerah kok menang kuning maju. Tapi desa kok menang ijo direm. Ora oleh listrik, ora oleh aspal. Direm ya digencet dipidek terus. Nah, sing abang dadi kopling, diunggahno, didukno, diajokno, diundurno. Megawati Suryadi, Megawati Suryadi, Megawati Suryadi ngono. Kopling kok. 32 tahun melenggang mulus. Ning jenenge wong nyetir kok sampe 32 tahun, akhire gringgingen. Bareng wis gringgingen diculno kabeh. Gase diculno, rime diculno, koplinge diculno. Akhire morat-marit amburadul, sing kuning berantakan, sing ijo amburadul, sing abang ya bujat. Itulah Indonesia. Lu anggap aku ora paham ngono kuwi. Oh, masih ngene. Istimewane santri yang dipelajari kitab kuning, tapi dijak bahas urusan ngono-ngono ku gak kalah karo profesor sing buta sirahe tembus bokonge enggak. Title ya orang tua, title apa? MM mumat mumat pada masa, tar motor mobil mabit orang tua. Kacau, tapi lecak wawasan model wawasan kebangsaan yang mau kalah, karena orang itu kalau agamis pasti nasionalis, pasti orang kalau agamanya kuat kecintaan kepada tanah airnya juga kuat, mesti enggak nelayan orang sing arep ngerongrong keutuhan tanah air bareng, ayo digepui bareng-bareng. Nek sampe-sampe guyub rukun bersatu arep dujet-dujet iki lho. Bae apa sing gawe negara iki. Gregeten aku ngene. Bayar kira. Aku. Oh iya, ini lho mas rongjak ya Allah, sebagai anggota masyarakat kita harus sadar bahwa tidak mungkin orang itu semua sependapat, sehingga ada macam-macam pendapat, ada macam-macam organisasi, ya pemane penjeningan termeriki multi etnis, multi budaya, macam-macam paguyuban, wajar kon dadi siji akhire iso. Makanya sikap kita harus tasamuh, toleransi. Yuk kita kerjasama tentang hal-hal yang sepakat dan kita saling menghargai tentang hal-hal yang tidak sepakat selama itu tidak nyimpang dari akidah. Understand? Ya wes wis paham muga-muga sing kula aturna wonten manfaate. Mah kon tambah meneh mah. Atok lu kula benjing injing niku langsung terbang Kaltim Kaltara. Ya wayahe istirahat. Urung mangane nggih Pak Saproni engko. Wis dijanji karo beliau insyaallah diagendakan tiap tahun. Tiap tahun iki sing ngundang beliau. Nek sing ngomong biasa liyane arep ngundang ya monggo, pokok sumbut berangkat aku. Yo artine sumbuti koyok malam ini seneng aku diajak ngaji sayu guyub rukun kompak gak ono sing bubar gak ada yang beranjak semangat diajak ngaji sampean semangat aku semangat ngene iki sing tak maksud sumbut anggitmu apa padano karo utekmu kene ku gak mikir ngono kowe. Enggak bu asline kula pun kangen kali wong Batam. Kuwi kula setahun lebih kula gak nang nggone Batam. Ya banyak sih yang minta jadwal sebenarnya, cuman ya karena agendanya udah kadung tertata. Ada ngundang ya 1 2. Kalau aku nek elang 1 jadwal tok rontok gah aku. Kok sak ngene omong aku. Eman nang waktu perjalanan iki lho sekalian 3 atau 4 jadwal minimal gitu kalau aku di mana-mana bukan karena pertimbangan apa-apa. Ya eman jamaah gitu loh. Karena kadang ada yang minta cuma satu jadwal tawar, tidak usah sih ditunda semayani nak kena kas kena yo ben golek liane biaya akeh ngono. Makanya udah hampir setahun lebih aku enggak kesini. Aslinya yo kangen karo dirimu. Karena aku juga tahu kalau dirimu juga kangen sama aku. Alah kayaknya ada orang aku. Dah kalau sayang bilang sayang. Aku udah sayang sama kamu kok, masa kamunya gak sayang sama aku. Astu kula Anwar Zahid ingkang tok ingkang budhe sih hilaf sih lepat nyumpang apunten. Harapan kita mudah-mudahan kembali dipertemukan Allah dalam kesempatan dan waktu yang lebih baik. Insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Mudah-mudahan ngaji malam hari ini senantiasa menjadi wahana turunnya rahmat Allah untuk kita semuanya. Hidup kita senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salama fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shirotal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.